dua pertemuan atau dua malam berturut-turut yang kita kaji adalah 3 BC yang berkaitan dengan asma wa sifat. Jadi kita baca. Masih tersisa sedikit tentang pembahasan kaidah asma wa sifat, kita akan sebutkan secara sempurna sebelum kita lanjutkan pada bait syair yang setelahnya. Dua malam pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, telah kita sebutkan kaidah. Pertama tentang kaidah asma, kaidah dalam penetapan nama. Semua nama Allah husna. Standarisasi atau tolok ukur husna adalah diambil dari lafaz Allah, lafaz kitabullah, lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berbahasa Arab. Kaidah yang lain tentang asma adalah nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan jumlah bilangan pengetahuan yang ada pada diri kita. Kemudian pada pertemuan terakhir juga telah kita ambil kaidah sifat. Bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala al-ula, yang maha tinggi dibanding dengan yang lainnya. Sifat Allah terbagi menjadi dua. As-subutiyah dan salbiyah. Subutiyah penetapan, salbiyah penafian. Subutiyah terbagi lagi menjadi dua. Ada subutiyah zatiyah, subutiyah wasfiyah. Kemudian yang berikutnya kaidah tentang sifatus salbiyah, sifat penafian. Ada tiga perincian di dalamnya, telah kita sebutkan juga bahwasanya ada sifat yang dinafikan dari Allah, dinafikan juga dari makhluk, karena sifat tersebut tercela kepada siapapun dinisbahkan. Ada jenis yang kedua perinciannya, yakni sifat tersebut dinafikan dari Allah, namun justru itu adalah kesempurnaan bagi hamba. Yang ketiga kebalikannya, sifat tersebut dinafikan dari hamba, malah justru itu merupakan sempurna, sifat sempurna pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza wa jalla taala jami'an, kali ini kita akan menyebutkan kaidah secara umum berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lanjutkan pada bait syair yang berikutnya. Nah, kaidah secara umum tentang nama dan sifat. Yang pertama adalah kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya serta apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi diri Allah. Kita tetapkan bagi atau enam, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya atau apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi diri Allah. Ini dalam hal penetapan. Artinya kita tidak boleh menetapkan apa yang Allah tidak tetapkan bagi dirinya. Dan ini berlaku baik itu untuk nama dan sifat. Berlaku untuk nama dan sifat. Artinya jangan kita menetapkan nama yang Allah tidak tetapkan bagi dirinya. Kemudian yang kedua adalah, akan kita sebutkan contoh nanti setelah penyebutan secara menyeluruh. Yang kedua adalah kita menafikan apa yang Allah nafikan bagi dirinya serta apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nafikan bagi diri Allah. Kita pun nafikan. Ketika Allah nafikan bagi dirinya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam nafikan bagi diri Allah, kita pun mengikuti hal tersebut, kita nafikan. Jangan kita tetapkan. Kemudian yang ketiga, setelah kita akan menyebutkan tentang contohnya. Yang ketiga adalah apa yang Allah tidak tetapkan, apa yang Allah tidak nafikan, jangan kita tetapkan, jangan kita nafikan. Apa yang Allah tidak tetapkan, jangan kita tetapkan, apa yang Allah tidak nafikan, jangan kita nafikan. Sisi pendalilannya adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Wa ma sakata anhu fa huwa afwun fala tabahatsu anha." Apa yang Allah diamkan itu adalah bentuk pembolehan, pemaafan. Jangan cari tahu tentangnya. Datang juga dari ayat Al-Qur'anul Karim, dan ini dalil yang lebih kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa. Apa yang Allah tetapkan, itu yang Allah tetapkan. Allah, apa yang Allah nafikan, itu yang Allah nafikan. Apa yang Allah tidak tetapkan serta tidak nafikan, bukan berarti Allah lupa. Allah mendiamkan karena memang tidak harus, tidak perlu untuk disinggung. Kita akan berikan contoh, barakallahu fikum jami'an, dari ketiga kaidah ini. Pertama, nah, menetapkan apa yang Allah tetapkan, menetapkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tetapkan apa yang Allah tidak tetapkan. Seperti pertama, kaum Nasoro, barakallahu fikum, menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tidak tetapkan. Apa yang diberikan nama oleh kaum Nasoro kepada Allah, mereka seru dengan lafaz Bapak di surga. Nah, karena mereka menetapkan juga bahwasanya Allah punya anak. Anak adalah anak Nabi Isa. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah." Sungguh telah kafir orang yang menetapkan bahwasanya Allah adalah trinitas, tiga dalam satu. Bapa, yakni Allah, anak Nabi Isa, Roh Kudus, Malaikat Jibril. Atau kalau Katolik, mereka gantikan posisi Roh Kudus adalah Bunda Maria. Nah, ini Maryam alaihissalam. Ya barakallahu fikum jami'an, ini yang kita maksudkan, bahwa kita tidak tetapkan apa yang Allah tidak tetapkan. Nama Bapak tidak ada, bukan bagian daripada asma Allah husna. Dan itu menyelisih. Kemudian contoh pada jenis yang berikutnya adalah jenis yang enam, yang ketiga, yang Allah tidak tetapkan, Allah juga tidak nafikan. Jangan kita tetapkan, jangan kita nafikan. Bukan karena Allah lupa. Nah, Allah diamkan, tidak perlu kita mencari tahu. Seperti sebagian mereka menetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah memiliki, nah, mereka menetapkan sifat subutiyah dzatiyah al-jism. Allah punya jasad. Allah punya jasad. Ini tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis, tidak juga disebutkan oleh para salaf. Jangan kita tetapkan. Karena bisa masuk dalam barakallahu fikum jami'an tasybih. Seperti pada manusia yang punya jasad. Nah, berarti jasad tersebut terdiri dari dua unsur, badan, darah dan daging, serta ruh, unsur paling dalam dari jasad. Ini ada pada manusia, apakah ada pada Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak sebutkan. La jism wala jasad wala. Nah, tidak ada. Tidak ada dari Al-Qur'an, tidak ada dari hadis. Jangan kita tetapkan. Apakah kita nafikan? Tidak juga, karena tidak ada. Demikian juga tentang dan dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang Allah Subhanahu wa taala, di mana tempatnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah meninggi di atas arsy. Dan kemudian muncul pertanyaan dari sebagian orang, arsy di mana posisinya? Utara, selatan, timur, atau barat? Tidak ada penetapan dari Al-Qur'an, tidak ada penetapan dari hadis. Jangan kita tetapkan. Jangan juga kita nafikan. Al-Qur'an mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah meninggi di atas arsy. Amin tumman fis sama, arsy berada di atas langit. Di arah mana? Di langit utara kah, langit selatan kah, timur atau barat? Jangan kita tetapkan, jangan kita nafikan. Nah, karena Allah tidak menyinggungnya bukan berarti Allah lupa. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun fayatabhatu anha. Apa yang Allah diamkan itu adalah pembolehan, jangan mencari tahu. Nah, ini kaidah barakallahu fikum jami'an secara global tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita sebutkan secara selama 3 malam berturut-turut nanti tentang kaidah nama, kaidah sifat, kemudian secara global dalil-dalil nama dan sifat ini adalah rangkuman pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global dalam materi asma wa sifat. Kita baca dari bait syair yang berikutnya. Maksudnya yang kedua setelah yang pertama, wa jami'u ayati sifati umiruha haqqan kama naqala tirazul awwalu. Ya, seluruh ayat sifat aku membiarkannya hakikatnya sebagaimana generasi pertama menukilkannya. Yang berikutnya kita akan baca, wa ruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu. Kata beliau di sini, aku mengembalikan pertanggungjawaban nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ila nuqaliha kepada pihak-pihak yang menukilkannya. Jadi dari mana kita mendapati ini adalah nama Allah, ini adalah sifat Allah? Kita dapati secara periwayatan dari perawi demi perawi sampai kepada Al-Qur'anul Karim atau sampai kepada hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunuha an kulli ma yatakhayyalu, dan aku menjaganya, memeliharanya dari setiap khayalan. Dan pada poin ini kita akan kaji, pada poin ini kita akan fokus. Kata beliau di sini bahwasanya dalam penetapan nama dan sifat Allah berlandaskan Al-Qur'an, hadis. Kemudian sesuai dengan pemahaman siapa? Tirozul awal, para sahabat. Ini kaidah dalam penetapan serta penafian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Landasan hukumnya adalah ucapan Allah, landasan hukumnya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan pemahaman generasi pertama. Nah, kalau sudah kita tetapkan, kalau sudah kita nafikan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah nafikan sampai pada titik ini barakallahu fikum jami'an, ada beberapa hal yang penting juga untuk kita hindari. Apa itu? Ini dia. Wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu. Aku memeliharanya, menjaganya. Setelah penetapan apa yang Allah tetapkan, setelah menafikan apa yang Allah nafikan, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan di sini bahwasanya aku menjaganya, menghindarkan diri untuk tidak mengkhayal tentang nama dan sifat Allah secara kaifiahnya. Menghayal di sini barakallahu fikum jami'an berkaitan dengan empat hal yang harus kita hindari. Empat hal yang harus kita hindari dalam penetapan dan penafian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Empat hal tersebut yang harus kita hindari adalah pertama, tidak ada muta'atil dari kata atola. Atola yu'atilu ta'atilan pakai ain. Akan kita sebutkan nanti secara bahasa pengertiannya. Yang kita hindari pertama adalah ta'atil, yang kedua tahrif, yang ketiga tamsil, yang keempat takyif. Empat perkara ini kita hindari. Akan kita sebutkan nanti secara pengertiannya. Ini istilah yang datang dari buku-buku salaf. Lisan salaf mengatakan dalam penetapan nama Allah serta menafikan sifat Allah. Menetapkan nama dan sifat Allah, menafikan nama dan sifat Allah. Hindari empat perkara ini. Jangan menta'atil, jangan mentahrif, jangan mentakif, jangan mentamsil. Yang pertama kita akan kupas dari lafad ta'atil. Apa itu ta'atil? Dari kata atola, wazannya fa'ala, surat mujarrad, tambahan satu huruf di tengah, fa'ala, attola. Nam, yaitu arti ta'til adalah, secara sederhana bahasa kita adalah, attola artinya menolak, menolak nama, menolak sifat, atau salah satunya. Nam, menolak nama atau menolak sifat. Dan ini terjadi pada kaum yang dijuluki dengan Jahmiyah. Mereka menafikan seluruh nama, mereka menolak, menta'til. Menta'til nama, menta'til sifat. Artinya apa? Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Adapun apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari hadis, mereka ta'til, mereka tolak, tidak menerimanya. Makanya Jahmiyah dijuluki juga dengan Mu'attilah, yang menolak. Nah, Mu'attilah. Makanya ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tepat sekali. Kata beliau, Al-mu'attila ya'buduna adaman wal mu'tazilah atau enam ya al mu'attil atau al-jahmiyah. Al-jahmiyah ya'buduna adaman wal mu'tazilah ya'buduna sonaman. Kita akan artikan ya ungkapan dari Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau adalah Jahmiyah atau Mu'attilah mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Sedangkan Mu'tazilah mereka menyembah patung. Maksudnya apa? Mu'attilah atau Jahmiyah mereka menetapkan atau nah mereka tidak menetapkan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Sesuatu yang ada di permukaan bumi ini ketika tidak punya nama, tidak punya sifat berarti tidak ada zat tersebut. Tak satu pun yang ada di permukaan bumi ini. Kalau kita tetapkan bahwasanya dia adalah sesuatu, pasti punya nama, pasti punya sifat. Kalau tidak ada nama, tidak ada sifat, berarti tidak ada. Itu yang diinginkan Jahmiyah. Jahmiyah ingin mengatakan Allah tidak ada. La nama wala sifat. Ini Jahmiyah, Mu'tazilah. Sedangkan Mu'tazilah, nama. Akhirnya mereka adalah menetapkan nama namun tidak terkandung di balik itu sifat. Basor atau nam basirun bila basor, sami'un bila sam. Jadi Mu'tazilah menetapkan bahwasanya adalah Allah berbicara tapi nam atau nam Allah melihat Allah namanya melihat tapi tidak bisa melihat. Allah namanya nam mendengar tapi tidak bisa mendengar. Allah namanya saja berbicara tapi tidak berbicara. Yang diinginkan oleh Jahmiyah. Artinya sama dengan patung. Kita menetapkan bahwasanya patung memiliki wujud tapi tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat. Jadi Jahmiyah atau Mu'tazilah menyembah sesuatu yang tidak ada. Di sisi lain Mu'tazilah menyembah patung. Ini adalah barakallahu fikum jami'an. Penyimpangan-penyimpangan dari na'am ahlul ahwa ahlul bid'ah. Nah. Ini pertama makna ta'til. Ta'til artinya adalah meniadakan, menolak. Menolak nama wala menolak sifat. Kemudian yang kedua adalah yang kita hindari juga tahrif. Tahrif. Nah, diambil dari kata harrafa. Wazan fa'al harrafa yuharrifu tahrifa. Nah, secara bahasa adalah at-tabdil wa at-taghyir, merubah, mengganti. Dan maksud dari tahrif adalah nam mengganti atau merubah kandungan dari nama atau sifat tersebut. Mereka menyimpangkan, menyelewengkan. Tahrif yang terkadang diungkapkan pada kajian pertama dengan ta'wil. Tahrif artinya adalah menyelewengkan. Nah, seperti yang datang dari sifat subutiyah, zatiyah. Contohnya tangan. Nah, ahli bidah mengartikan adalah kudur, kekuatan. Bukan tangan hakikatnya. Mereka maksudnya ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Malah justru mereka menghina dan merendahkan. Mereka mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya tangan. Nah, kalau begitu yang tangan yang ada manusia memiliki kuku. Garuk sedikit kelihatan kotor pada kukunya. Nah, kemudian lama tidak dicuci mungkin sela-sela dari jari jemari memiliki kotoran. Dan mereka ingin mensucikan maksudnya Allah tidak demikian. Kalau begitu Allah tidak punya tangan. Lafaz-lafaz yang datang dalam Al-Quran dan hadis tentang tangan mereka tahrif menjadi kekuatan. Ini namanya tahrif. Tahrif. Kalau datang lafaz-lafaz berupa dari Al-Quran dan hadis berupa mata, mereka mengatakan bukan mata secara hakikat, tapi yang diinginkan adalah pengawasan. Allah mengawasi, Allah mengintai. Nah, mereka ingin mensucikan Allah dari sisi karena kalau mata pada manusia, tapi mungkin lama tidur, kemudian bangun dari tidur ada kotoran di mata. Akhirnya mereka ingin mensucikan hal-hal tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu Allah tidak punya mata. Apa yang datang dari lafaz Al-Quran, apa yang datang dari lafaz hadis mata, mereka tahrif, artinya adalah mengintai, mengawasi, dan semisalnya. Ini namanya tahrif. Sedangkan akidah ahlus sunnah wal jamaah tetapkan maksudnya, apa yang datang tentang lafaz Allah berupa tangan, kita tetapkan sebagaimana dohirnya, umir ruha, kita biarkan. Apa yang datang berupa tentang nah, mata, Allah punya mata secara hakikat. Tangan, kaki, betis, jari, jemari, dan seterusnya. Ini namanya tahrif, tidak boleh juga. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama ta'til, yang kedua tahrif, yang ketiga adalah takif. Takif dari asal kata kaifa. Artinya bagaimana? Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Takif adalah tidak boleh membagaimanakan. Nah, ini sudah mulai masuk di alam imajinasi bahwasanya tidak mentakif tidak membayangkan dalam hati bahwasanya nah, membagaimanakan Allah seperti ini wujudnya. datang dengan sifat-sifat Allah, baik itu dzati ataupun wasfiyah dalam Al-Quran dan hadis, jangan membagaimanakan. Tidak boleh. Nah, tidak boleh membagaimanakan. Kita masuk kepada yang tamsil, kemudian kita akan contohkan karena memiliki keterkaitan erat. Kalau takif, jangan membagaimanakan. Kalau tamsil, diambil dari kata masal, misal. Nah, artinya adalah menyerupakan. Kita membayangkan dalam diri kita, ketika datang lafaz tangan, kita bayangkan bahwa saya tangan yang ada pada manusia berarti terdiri dari satu telapak tangan yang terdapat padanya jari jemari. Masing-masing jari jemari tersebut memiliki istilah tersendiri. Jempol, telunjuk, tengah, jari manis, dan seterusnya. Nah, akhirnya membagaimanakan? Setelah itu baru mempermisalkan. Oh, berarti Allah juga punya lima jari jemari. Sama dengan kita, di ujungnya ada kuku. Mungkin pada kulit-kulit tipisnya terdapat bulu-bulu dan semisalnya. Pada masing-masing satu jari terdapat tiga ruas. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menyerupakan. Ada pula landasan hukumnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Naam, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi sampai pada titik ini tentang empat hal yang kita hindari dalam penetapan dan penafian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, empat hal ini dihindari. Tidak boleh menta'til, tidak boleh mentahrif, tidak boleh mentakyif, tidak boleh mentafsir. Nah, tidak boleh mentafsir. Kita berikan contoh sederhana, pemahaman yang singkat, bahwa ketika seseorang memberitakan kepada kita bahwasanya keluar produk, misalnya satu produk baru HP. Nah, keluar produk baru HP. Nah, brand baru, tipe baru. Hanya saja orang tersebut menggambarkan kepada kita dengan bentuk pendekatan pemahaman bahwasanya HP tersebut mirip dengan HP seri lama yang ini, tipe ini. Nah, meskipun kita belum melihat, belum pernah kita melihat HP yang digambarkan baru tersebut, tapi kita mendapatkan permisalan bahwasanya mirip dengan ini, mirip dengan itu. Merek ini, brand ini, nah, tipenya seperti ini. Tergambar dalam diri kita bahwasanya, oh, berarti meskipun kita belum melihatnya, tapi tergambar, kita tahu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalangan makhluk yang pernah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak pernah. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah mirip seperti ini, Allah mirip seperti ini, Allah mirip seperti ini. Tidak ada dari kalangan makhluk. Nah, wala para nabi dan rasul, belum pernah seorang pun di antara mereka yang pernah melihat wujud Allah Subhanahu wa taala secara asli. Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim datang dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melihat kepada Rabb engkau? Karena di sana ada potensi ketika beliau diangkat oleh Allah pada peristiwa Isra Mi'raj, bertemu ketika diberikan kewajiban salat 50 waktu sehari semalam. Nah, mungkin melihat, mungkin bertemu, makanya Abu Dzar bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Rabb engkau? Nabi SAW memberikan jawaban, "Ra'aitu nuran." Dalam sebagai riwayat, nurun inni aron. Yang ku lihat adalah cahaya. Cahaya yang aku dapati. Adapun wujud aslinya, nah, belum pernah terlihat oleh pandangan mata siapapun. La tudrikuhul abosoru wa huwa yudrikul abosor. Nah, wujud Allah Subhanahu wa taala tidak bisa tergapai dengan pemilik pandangan mata manapun. Sedangkan Allah bisa melihat kepada pemilik pandangan mata, yakni manusia. Dari sini, karena tak seorang pun dari kalangan makhluk yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wujud Allah Subhanahu wa taala, menceritakan, memberitakan kepada kita bahwasanya Allah seperti ini dan seperti itu, mirip ini dan mirip itu. Karena tak seorang pun yang tahu, makanya di sini terlarang untuk empat perkara ini. Kita ulangi sekali lagi, apa yang pertama? Terlarang untuk ta'til, maknanya adalah menolak. Terlarang untuk tahrif, artinya adalah merubah, mengganti, baik itu lafaz ataupun nama. Tidak boleh mentakif, membagaimanakan Allah. Tidak boleh juga mentamsil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kajian ringkas dan singkat tentang hal-hal yang terhindar. Artinya tidak boleh untuk dilakukan dalam penerapan dan penafian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan batch yang berikutnya insyaallah kita akan kaji pada lain kesempatan. Wallahu taala alahu sawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.